بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أيها الطلاب والإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam ini menggantikan jadwal yang seperti biasanya membaca kitab Syirah. Namun pada malam hari ini ya, untuk sementara diganti dengan membaca kitab Tauhid. Isa al-Fawzan Ibn Abdullah al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Menyempurnakan pembacaan sebelumnya pada fasal yang kedua pada kitab Tauhid, yaitu tentang wajibnya mentaati Nabi SAW dan mengikutinya, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita menyempurnakan dan menyelesaikan fasal ini. Taib, sedikit kita telah mendapatkan penjelasan tentunya tentang wajibnya ketaatan dan pengikutan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terkait dengan perintah beliau, ya, yaitu mengerjakan perintah beliau dan meninggalkan apa yang beliau larang, di mana ini adalah kandungan dari persaksian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk taat kepada beliau sebagaimana banyak Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayatnya, firmannya dalam Al-Quranul Karim, baik itu yang bentuknya bergandengan bersamaan dengan perintah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ataupun yang tidak, ya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan bentuk yang ada padanya ancaman, ya, terhadap siapa saja yang bermaksiat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat yang ma'ruf yang sudah kita baca dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Baik. Terakhir kita membaca dari kitab ini yaitu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31 tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan dan pengikutan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu sebab, ya, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula maghfirah, ampunan dari dosa-dosa. Untuk siapa? Untuk hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ketaatan dan pengikutan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi satu sebab, ya, yang mana seorang hamba itu bisa mendapatkan kecintaan, mahabbah, kecintaan dari Allah, dan maghfirah, ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita sampai penjelasan ini, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, yakni kata Rasul dalam firman-Nya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wahai Muhammad, katakanlah, ya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang Maha Ghafurur Rahim. Taib. Ini yang terakhir kita baca. Kita lanjut. Qala hafizahullah, wa ja'ala ta'atahu hidayatan wa ma'siyatahu dhalalan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bentuk ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hidayah, petunjuk. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kemaksiatan seorang hamba kepada Rasulnya ini sebagai apa? Allah jadikan sebagai kesesatan baginya. Allah menjadikan sebentuk kesesatan, dhalal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, dan jika kalian mentaatinya, yakni mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan apa? Mendapatkan petunjuk. Akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ini adalah potongan ayat. Ayat yang ke-54 yaitu qul atti'ullaha wa atti'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasul illa al balaghul mubin. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan petunjuk tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk menuju sirat al-mustaqim, tentunya, ya, jalan yang lurus. Baik itu qaulan wa amalan, sisi ucapan dan perbuatan. Kenapa? Tidak ada jalan bagi kalian untuk mendapatkan menuju hidayah, ya, tidak ada jalan, ya, bagi seorang hamba untuk mendapatkan atau menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketaatan kepada Rasulnya. Ya, kecuali dengan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wabiduni dalik, adapun kepada selain itu, apabila kepada selain ketaatan kepada Rasulnya, maka ini suatu yang tidak mungkin, la yumkin, bal huwa muhalun, bahkan itu adalah suatu yang mustahil. Jadi ya, jalan yang bisa didapatkan oleh seorang hamba untuk menuju hidayah, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika tidak dengan ketaatan kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut adalah suatu la yumkin bal muhal, suatu yang tidak mungkin, bahkan suatu yang mustahil seorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Di sini beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ya, dan jika mereka tidak menjawab ya kepadamu wahai Rasul, ya, maka ketahuilah tak lain bahwa mereka ini mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, selain petunjuk dari Allah? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim, kepada kaum yang zalim. Ini ayat yang ke-50 ya. Bisa kalian baca ya ayat-ayat yang sebelumnya ya, yang menyebutkan di sini tentang mereka yang disebutkan keberadaan Quraisy ya, Allahu a'lam. Di mana Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam menantang kepada mereka sebagaimana disebutkan pada ayat yang sebelumnya ya, agar supaya apa, untuk mendatangkan dengan kitab yang bisa lebih memberikan kepada petunjuk daripada Taurat wal Quran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka tidak menjawab apa yang datang dari engkau wahai Rasul, yakni tidak mau mendatangkan tantangan yang beliau berikan untuk mendatangkan suatu yang lebih lurus, yang lebih memberikan petunjuk dibandingkan Taurat dan Al-Qur'an, Taurat yang pada Musa dan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya. Bahwa mereka itu adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka meninggalkan dari apa yang namanya ittiba'uk ya, pengikutan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak datang untuk mendatangi kepada hak, kepada suatu yang hak ya, untuk mereka mengetahuinya, wala ila huda, tidak pula kepada petunjuk. Akan tetapi apa? Innama dhalika mujarrad ittiba' li ahwa'ihim, semata-mata hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan mereka, orang-orang yang hanya sekedar mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, ya, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah adhallun nas, ya, manusia yang paling sesat. Kenapa? Karena ketika diperhadapkan kepada mereka yang namanya huda, al-huda, petunjuk, was-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang jelas hal tersebut adalah suatu yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ila dari karamatih, akan tetapi mereka apa? Lam yaltafit wa lam yaqbal alaih, tidak menerimanya, bahkan tidak menoleh sama sekali. Ya, hawa nafsunya menyeru pada mereka, mengajak kepada mereka untuk mentang hal tersebut, untuk menjalani, meniti jalan yang bisa menyampaikan kepada karamah Allah Subhanahu wa taala. Justru hawa nafsu mereka ini mengajak kepada jalan yang membawa kepada al-halak wasyaqaq, kepada kebinasaan dan kecelakaan. Sehingga apa? Fattabi' wa tarqal huda. Sehingga mereka pun mengikuti hawa nafsu tersebut dan meninggalkan yang namanya al-huda, hidayah. Fahal ahadun adhal min hadha? Apakah ada seorang yang lebih sesat dari ini? Diperhadapkan huda was-siratal mustaqim, mereka tidak menoleh sama sekali, bahkan menolak dan justru mengikuti hawa nafsunya menuju kepada kebinasaan, waliyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat tersebut, la yahdil qaum adh-dhalimin, tidak memberikan petunjuk pada kaum orang-orang yang zalim. Qala, beliau di sini pula hafizahullah membawakan firman yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna fihi al-qudwah al-hasanah li ummatih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa pada beliau ada qudwah hasanah pada umatnya, contoh yang baik pada umatnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullahu wal yaumil akhir, bagi siapa yang mengharapkan pertemuan pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakara Allah katsira. Wa dzakara Allah katsira. Baik, ayuhat talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini pula menunjukkan, ya, bahwa al uswah nau'an, ada dua macam. Ya, ada uswatun hasanah, ada uswatun sayyi'ah. Ada uswatun hasanah, ada uswatun sayyi'ah. Fal uswatul hasanah tentunya jelas contoh yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjalani dan meniti jalan beliau, yaitu jalan yang bisa menyampaikan kepada karamah Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Fal uswah sayyi'ah, ada pun uswah sayyi'ah bighairihi, selain apa yang tadi disebutkan, ya, yang menyelisihi dari apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalafahu, alladhi khalafahu fa huwa uswatus sayyi'ah, itu adalah uswah sayyi'ah, contoh yang jelek, ya. Taib, seperti perkataan kufar, ya, ketika diseru untuk mengikuti para rasulnya dari utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mereka, ta'assi bihim, ya, justru mereka para orang kufar mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Artinya menentang dan menolak. Justru mereka mendahulukan, ya, apa yang mereka daku terhadap nenek-nenek moyang mereka. Ya, waliyatu billah. Maka uswah hasanah ada pada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang mengikuti, meniti dan menjalani jalan yang bisa menyampaikan kepada karma Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang datang dari Rasul, dari uswah hasanah, kemudian kita mengikutinya untuk menuju jalan Shirat al-Mustaqim. Qala hafizahullah. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-ayah al-karimah aslun kabir fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ya, di sini beliau hafizahullah menukilkan tafsir ayat tadi dari surat Al-Ahzab, menukilkan apa yang datang dari tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kata Imam Ibn Kathir, ayat ini adalah ayat yang padanya ada pokok yang besar, ya, yaitu yang berkaitan tentang ta'assi, pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari aqwalnya, dari sisi aqwalnya, af'alnya dan ahwalnya, perkataan, perbuatan, ya. Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, walihada amara tabaraka wa taala annas bitta'assi bin nabi. Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaumul ahzab, ada yaumul ahzab. Untuk apa? Sabar, dengan penuh kesabaran. Ya, teguh. Ya, Allah memerintahkan untuk apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul ahzab. Untuk apa? Sabar. Fi sabrihi wa musabarah wa murabatatihi wa mujahadatihi, untuk sabar dengan penuh kesabaran, keteguhan dan kesungguhan. Wa intidharihi al-fardh min rabbihi, menunggu kelapangan yang akan datang dari Rabbnya Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Nah, sehingga dari ayat ini menunjukkan kepada kita adanya pokok yang besar dan adanya perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk ta'assi bin nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari aqwalnya, ya, af'alnya, perkataannya, perbuatannya, tentunya akhlaknya dan seterusnya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebab untuk mendapatkan apa? Karamah Allah Subhanahu wa taala menuju Shirat al-Mustaqim. Qala hafizahullah, wa qad dzakara Allah ta'ata ar-rasul wa ittiba'ahu fi nahwi 40 mawdian min al-Qur'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pengikutan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, ya, lebih dari 40 tempat dalam Al-Quran, ya, sekitar 40 tempat maudhi' dalam Al-Quran penyebutan tentang apa? Perintah ketaatan dan pengikutan kepada Rasul. Qala, beliau mengatakan, fannufusu ahwajun ila ma'rifati ma ja'a bihi wa tiba'ih minha ila tu'ami wa syarab. Jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa kita, diri-diri kita ini lebih membutuhkan kepada apa yang menunjukkan kepada pengetahuan, mengenal, mengetahui apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya daripada sekedar butuh kepada makan dan minum. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inna at-ta'ama wasyaraba idza fatal husul alaihima hasal al-maut fid dunya. Ya, karena kata beliau, sesungguhnya makanan dan minuman ini ketika kita terluputkan darinya, tidak makan dan tidak minum, maka yang akan didapati oleh seorang adalah hanya kematian di dunia saja, meninggal dia di dunia ini. Adapun ta'atul rasul wa tiba'ahu idza fata hasal al-adab wasyaqa' ad-da'im. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Adapun ketaatan kepada Rasul dan pengikutan kepadanya, apabila keduanya ini terluputkan, tidak ada pada diri kita ketaatan dan pengikutan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan didapat oleh seorang hamba tersebut? Al-adab. Adab dari Allah Subhanahu wa taala. Syaqa, kecelakaan. Ya, yang terus-menerus. Waliyadzubillah. Ya, sehingga di sini kebutuhan kita terhadap ketaatan dan pengikutan kepada Rasul ini lebih utama, lebih kita butuhkan dari sekedar makan dan minum. Qala wa qad amara sallallahu alaihi wasallam bil iqtida' bihi fi ada'il ibadat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sungguh telah memerintahkan untuk mengikuti beliau, ya, dalam hal penunaian peribadatan min anwa'il ibadat, dari macam-macam ibadah. An tu'addiya 'ala al-kayfiyyah allati kana yu'addiha biha, untuk menunaikan peribadatan tersebut sesuai dengan kayfiyyah yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan. Ya. Tentunya berdasar firman Allah Subhanahu wa taala tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya. Karena ada pada diri Rasul uswah hasanah yang perlu kita contoh, kita ikuti beliau. Demikian pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya terkait dengan salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Satu contoh satu ibadah misalnya salat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kalian salat, ya, penegakan salat dari awal mulai salat sampai selesai untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi dari sisi kaifiyahnya. Tata cara solatnya beliau seperti apa? Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini satu contoh dalam hal ibadah. Maka tentunya di sini adalah ketika dia dikaitkan dengan al-ibadah, dari ibadah-ibadah yang ada, karena ibadah enggak cuma satu, ya. Al-anwa', dari macam-macam ibadah itu banyak. Satu contoh ibadah tadi adalah solat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, ya, dituntut bagi kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wudu, ya, misalnya, ataupun dari ibadah-ibadah yang lain, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, terkait manasik, ketika Nabi SAW mengatakan hudhu anni manasikakum, ya, ambillah, ya, oleh kalian dariku manasik kalian, ya. Demikian pula tentang salah satu hadis yang tentunya masyhur ma'ruf di sisi kita dan kita mungkin sering mendengar atau bahkan hafal, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasarnya contoh perintah dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Artinya amalan-amalan yang ada dari amal al-ibadat perlu, ya, harus bagi kita ada contohnya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ila ghairi dzalik. Dan yang lainnya dari nusus, nas-nas baik dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keterkaitannya dengan perkara ini banyak. Itu diantaranya, ya, tuntutan kita untuk taat dan pengikutan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkandung padanya perintah untuk mengikuti Nabi. Demikian pula an-nahi, an-nahyu, larangan an mukhalafatihi, dari menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Olehkan sampai di sini, ya, walhamdulillah selesai apa yang beliau hafizahullah bawakan penjelasan secara ringkas dalam risalah ini, dalam kitab ini, yaitu tentang wajibnya ketaatan dan pengikutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, dengan selesainya penjelasan ini, selesai bab yang fasal yang kedua. Walhamdulillah. Nah, sehingga tentunya kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.